Ada stasiun TV yang sering membantu kampanye penguasa mendadak ingin menunjukkan taringnya ketika siaran langsung di sosmed harus berizin. Anjir, hebat banget ya. Bisa-bisa nanti video call sama keluarga, sama orang yang kita sayangi harus lapor dulu. Geblek banget sih. Tapi ini sebenarnya kalah bisnis. Kalah sama perkembangan zaman di mana TV akan musnah 10 tahun ke depan dan gak bisa move on dianya. Lalu kita disuruh balik lagi ke zaman jahiliyah 30 tahun yang lalu ketika lu satu-satunya TV. Kayak gitu maunya. Sudahlah, apa yang didapat syukuri. Lalu pakai untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya, mengikuti zaman atau menciptakan sesuatu yang baru lagi. Lawan itu YouTube dengan ide kreatif, bukan sebaliknya, malah membelenggu. Mudah-mudahan pejabat negara punya hati sehingga membela kebebasan rakyat berbicara selama isinya bicara itu yang penting-penting, bukan siarannya. Isinya tidak menebar fitnah, tidak menyebar kebencian, tidak memprovokasi ideologi bernegara yang lain, tidak ada pornografi dan lain sebagainya yang negatif. Tapi selama isinya mendidik, informasi kekinian, analisa, hiburan, dan hal-hal positif lainnya, ya boleh. Nah, lu isinya drama lebay, sinetron picisan, isinya mimpi, cowok kaya, cewek cantik, baik tapi miskin, bini orang kaya pasti licik, selingkuh, meratap, berdebat, berteriak, lalu menyatakan yang benar itu kayak gitu, yang lu kerjain sekarang. Lu ngaca dong lu, cukup sudah 30 tahun masyarakat digoblokin sama lu, berubahlah. Saya yakin pejabat negara punya hati, tahu siapa yang mereka harus bela, kebenaran, pasti gugatan kalian tidak akan diluluskan. Wis, berubah sono, jangan ngeluh, iklan berkurang memang, pindah ke sosmed, tapi ya memang realita, memang seru isinya YouTube dan sosmed, dulu isinya pamer-pamer dan sekarang mulai ditinggalkan karena orang kreatif mulai masuk, yang dulu ada di TV yang menguasainya, dan dikuasai redaktur pengendali acara. Di YouTube bebas berkreasi, di TikTok bebas berkreasi, di sosmed bebas berkreasi, ayo berkompetisi sehat, lawan dengan yang lebih kreatif, lebih seru, lebih murah, berpengaruh positif dan banyak iklan. Misalnya, tema kreatif nih ya, di belakang tim Bosman sebagai merek dagang, di sosmed ada 10 orang anak muda, sangat kreatif, membangun brand Bosman dan Mardigu sejak 2016, baru 4 tahun. Saat ini punya kolam 3,7 juta follower di semua platform dan punya channel 4 YouTube dengan antara 1 sampai 1,5 juta viewer per harinya di semua platform. Kalau di dunia pertelevisian ini sama dengan rating 1,1, sama dengan beberapa TV nasional yang investasinya triliunan dan biaya tahunannya juga ratusan miliar, yang hidupnya bergantung 100% dari iklan. Kalau 3,7 juta follower dianggap 1 jutanya adalah follower aktif yang mampu memanfaatkan 500 ribu rupiah per tahunnya, maka kapitalisasi atau leads atau potensi dari follower Bosman Mardigu secara perhitungan finansial adalah 500 miliar rupiah per tahun. Yang jadi pertanyaan, sudah berapa besar dari leads potensi tadi dimonetize tim Bosman? Ini adalah tantangan bisnis. Pertanyaan selanjutnya, mampukah sampai akhir tahun 2020 followernya Bosman Mardigu naik ke 5 juta dengan engagementnya juga tinggi, komen, share, like-nya juga tinggi? Ini adalah tantangan bisnis. Dan ratusan pebisnis yang saat ini tumbuh dengan metode bisnis ala Bosman ini punya follower juga punya TV sendiri. Ada banyak. Kedepan ada ribuan yang akan tumbuh jauh lebih baik dari apa yang ada saat ini, termasuk dari channelnya Bosman. Dan apa kita minta dilindungi pemerintah dengan peraturan? Lalu kita gugat TV nasional biar tutup atau kita halang-halangi? Enggak lah, kita enggak kayak elu, kayak anak kecil. Kita mah fighter, pejuang ekonomi, nangis dan meratap karena mencari sesuap nasi dan segenggam ikan asin untuk menghidupi keluarga tercinta merupakan bagian hidup yang ikhlas kami jalani. Gak perlu seanjing itu ke pejabat menjilat dan menggonggong demi mendapatkan receh.